Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah saatnya marilah kita dengarkan mauizatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru besar kita Al-Mukarram Al-Habib Dr. Muhammad Rizik bin Hussein Syihab LC MA DPMS. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahibai al-kiram, fi hadhihi al-munasabati al-sa'idah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بالحق سيد المرسلين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghafarallahu minna wa minkum wa taqabbal ya kirim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat, para umara, sipil TNI maupun Polri-nya, dan seluruh segenap dari para panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan semua yang dimilikinya, termasuk seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancarannya, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, lapangkan segala kesempitannya, bahagiakan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara sangat-sangat istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, sebagaimana sama kita maklumi bahwa kumpulnya kita di tempat ini dalam rangka untuk memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak acara tadi dibuka, kita sudah sama membaca dan mendengarkan rawi maulid yang tidak lain dan tidak bukan berisi daripada perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Nah, oleh karenanya pada kesempatan siang hari ini, dalam rangka untuk kita lebih mengenal siapa kita punya Nabi, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau, saya ingin mengajak semua sejenak untuk melihat kembali ke belakang tentang bagaimana suka duka perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka duka perjuangan Nabi tersebut diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Luar biasa informasi yang diberikan oleh Allah dalam ayat yang kita baca barusan, saudara. menyatakan kepada Nabi Wahib yang kurubikan, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, berbuat makar kepada engkau wahai Rasul, siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa mereka melakukan makar? Allah menyatakan lius biduga. Lius biduga itu artinya membuat seseorang tidak bergerak, atau dipenjarakan, atau dipersempit ruang gerak dakwahnya, saudara, atau dibungkam dia punya dakwah. Yang berikutnya kata Allah, aw yaqtulu, atau untuk membunuhmu, aw yukhriju, atau untuk mengusirmu dari kampung halamanmu. Wa yankuruna wa yankurullah, mereka orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau wahai Nabi. Wa yankurullah, dan niscaya Allah pasti akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas daripada segala makar orang-orang kafir. Luar biasa. Satu informasi yang singkat, padat, ringkas, jelas. Allah menginformasikan kepada kita bagaimana dulu jatuh bangunnya dakwah Nabi, bagaimana dulu suka dukanya perjuangan Nabi. Allah sampaikan informasi kepada kita bahwa dulu tatkala Nabi kita berjuang, bagaimana orang-orang kafir berupaya untuk membungkam dakwah Nabi, bahkan berupaya untuk mengusir Nabi, membunuh Nabi, karena mereka tidak suka dengan dakwah Islam yang disebarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada upaya pembungkaman, ada upaya pembunuhan, ada upaya pengusiran. Inilah tiga makar, saudara, yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membungkam dakwah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka sejarah yang barusan sudah kita baca dalam kitab-kitab rawi. Kalau kita baca kitab rawi maulid, apakah kita baca maulid azab, sorokul anam, barzanji, atau kita baca sintur turor, atau kita baca maulid-maulid yang lainnya, isinya tidak lain dan tidak bukan adalah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita mulai. Bagaimana sebetulnya cara orang kafir itu membungkam dakwah Nabi? Mereka melakukan beragam cara, aneka ragam cara mereka lakukan untuk membungkam dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka mencaci maki Nabi kita. Setiap hari, setiap saat, di mana Nabi jumpa dengan orang-orang kafir Quraisy, di jalan, di pasar, depan Ka'bah, di mana tempat, kita punya Nabi dicaci maki di sini. Bahkan istri Abu Lahab, Abu Lahab itu adalah paman Nabi, saudara, istrinya setiap pagi menyempatkan diri untuk datang ke rumah Nabi, ketuk pintu rumah Nabi. Untuk apa? Begitu Nabi buka pintu, dia sebrak, dia labrak, dia caci maki, sehingga caci maki terhadap Nabi setiap pagi menjadi sarapan paginya istri Abu Lahab. Kenapa orang kafir Quraisy melakukan itu? Mereka harapkan dengan Nabi dicaci maki, saudara, mental Nabi jatuh, jiwa Nabi dop, Nabi jerah untuk melakukan dakwah Nabi. Intinya adalah untuk membungkam dakwah Nabi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi tidak peduli dengan hinaan, Nabi tidak peduli dengan cacian, Nabi tidak peduli dengan kerjaan. Semakin dihina, beliau semakin semangat berdakwah. Semakin dicerca, beliau semakin punya energi untuk menegakkan Islam. Semakin dicaci maki, beliau semakin tegak berdiri untuk menyebar. mempertahankan Islam kita. Subhanallah. Shallu 'alan Nabi. Sini Nabi mengajarkan kita. Dari peristiwa ini ada pelajaran dari Allah dan dari Rasulnya. Siapa saja yang ingin berjuang untuk Islam, siapa saja di antara kita yang ingin menegakkan Islam, ingat, harus siap untuk dicaci, dicerca, dihina. Dan kalau kita direcehkan, dikaki maki, dicerca, tidak boleh putus asa, tidak boleh jatuh mental. Contoh kita punya Nabi, semakin beliau itu dicaci maki, beliau semakin punya energi, semakin tegak berdiri untuk menyebarkan agama ilahi. Tanya semua yang hadir sini, para pejuang-pejuang Islam zaman sekarang yang istiqomah di jalan Allah, saya mau tanya, banyak dicaci tidak? Ya. Banyak dihina tidak? Ya. Banyak dicerca tidak? Ya. Jadi enggak usah kaget saudara, itu merupakan sunnatul mujahidin, itu merupakan sunnatul dakwah, itu merupakan resiko daripada perjuangan Islam. Alhamdulillah. Maka itu para pejuang Islam, lihat Nabi. Nabi semakin dicerca, semakin semangat beliau berdakwah. Maka itu para pejuang Islam saat ini, walaupun Anda dicerca, dicaci, jangan pernah putus asa, jangan pernah jatuh mental, terus tegak berdiri untuk membela Islam. Insya Allah. Yang kedua, begitu Nabi dicaci maki, dihina setiap hari, ternyata Nabi makin semangat berdakwah. Ini membuat orang-orang kafir Quraisy mencari cara lain, cara yang lebih mantap untuk membungkam dakwah Nabi. Apa yang mereka lakukan kali ini? Mereka sebarluaskan fitnah terhadap kita punya Nabi. Mereka katakan Nabi itu orang gila, tukang sihir, pengacau, perusak rumah tangga, hancur persatuan dan kesatuan bangsa. Andai kata dulu ada istilah teroris, mungkin Nabi disebut teroris juga. Cuma istilah teroris kan baru muncul sekarang. Andai kata dulu ada istilah radikalis, ekstremis, fundamentalis, jangan-jangan Nabi kita disebut fundamentalis, ekstremis, radikalis sudah. Tapi ketika itu istilah tersebut belum muncul. Yang muncul Nabi dikatakan syafiru majnun, tukang sihir yang sudah gila, memecah belah rumah tangga, memecah belah suku bangsa Quraisy. Enggak sampai di situ. Kalau ada tamu-tamu datang dari luar masuk ke kota Mekah, disambut oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy, mereka katakan, kalian ingin dagang di Mekah silakan, kalian ingin duduk di Mekah lama silakan, tapi satu yang kalian harus perhatikan, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu manusia yang berbahaya, manusia yang bisa menghipnotis orang lain. Kalau kalian sudah dengar kalimatnya, nanti kalian tersihir, kalian akan menjadi lupa diri dan lupa untuk kembali ke kampung kalian. Di fitnah. Masya Allah. Sampai-sampai salah seorang sahabat Nabi, saudara, Tufail At-Tausi, saudara, itu bercerita waktu aku masuk ke Mekah, dia masih kafir saat itu. Begitu aku dengar Muhammad begini, Muhammad begitu, saking takutnya, aku beri kapas, aku taruh di kupingku kapas, saking takut kesihir sama Muhammad. Coba lihat juga, ini kesaksian seorang sahabat sebelum yang bersangkutan masuk Islam, saudara. Oh dahsyat. Tapi sungguh pun difitnah, lalu apa yang dilakukan? Apa Nabi biarkan itu fitnah? Atau apakah Nabi menghabiskan waktu untuk mengkanter fitnah? Saudara, ya, fitnah tersebut tidak dibiarkan oleh Nabi. Fitnah tersebut dijawab oleh Nabi, dikanter oleh Nabi, ditanggapi oleh Nabi. Tapi Nabi tidak menghabiskan waktu hanya untuk ngurusin fitnah, saudara. Kalau tiap hari Nabi harus menjawab fitnah, menanggapi fitnah, mengkanter fitnah, kapan beliau berdakwah? Beliau berdakwah itu fitnah secukupnya. Beliau kanter itu fitnah seperlunya. Sisanya tetap beliau habiskan waktunya untuk dakwah. difitnah tidak? Ya. Banyak difitnah tidak? Ya. Contoh Nabi. Jangan difitnah kalang kabut jawab fitnah, habis waktu buat menanggapi fitnah. Jangan fitnah jawab sebelumnya. Fitnah tanggapi sekedarnya. Sisanya habiskan waktu kita untuk menegakkan Islam, untuk bela Islam. Masa bodoh dengan mereka yang memfitnah sudah. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita contoh, kita punya Nabi. Bagaimana Nabi tidak peduli dengan fitnah-fitnah tadi? Tetap Nabi berdakwah, tetap Nabi tegakkan Islam. Akhirnya membuat orang kafir kalang kabut. Ternyata Nabi makin dihina, makin difitnah, makin semangat berdakwah. Bahkan setiap hari ada saja yang masuk Islam sudah. Islam makin berkembang. Subhanallah. Artinya upaya orang kafir membungkam dakwah Nabi gagal. Nabi dicaci membungkam dakwah dengan cacian gagal. Nabi difitnah membungkam dakwah Nabi dengan fitnah juga gagal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah takbir. Sallu ala nabi. Sekarang kita masuk yang ketiga, saudara. Setelah mereka gagal memakai cara cacian dan fitnah, kali ini mereka mencoba menteror Nabi. Tapi mereka belum berani menteror Nabi secara fisik. Kenapa? Sebab ketika itu Nabi dalam perlindungan pamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talib mengkoordinasikan seluruh Bani Hasyim dan Bani Muttalib, baik yang muslim maupun yang non-muslim, rame-rame bela Nabi. Dan mereka memberikan perlindungan, jangan coba-coba mencolek fisik Nabi. Oleh karena itu kafir Quraisy enggak berani ganggu Nabi secara fisik, saudara. Ya, mereka berani mencari, mereka balik fitnah, tapi colek Nabi mereka tidak punya keberanian, saudara. Lalu bagaimana cara menteror Nabi? Mereka teror pengikutnya. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu diseret oleh orang-orang kafir ke tengah padang pasir, diteranjangi badannya, saudara, dipentang di padang pasir, diikat, dicambuki. Enggak sampai di situ, dititi dengan batu karang yang besar, dipaksa untuk murtad, keluar dari Islam. Bilal hanya menjawab Allahu Ahad, Ahad, Ahad. Enggak, Bilal enggak bergeser. Bilal boleh budak, saudara. Bilal boleh tidak punya status sosial ataupun ekonomi, hanya sekedar hamba sahaya. Ya, Bilal miskin harta, Bilal miskin ekonomi, Bilal miskin dunia, tapi Bilal tidak miskin iman, Bilal tidak miskin akidah, Bilal tidak miskin keyakinannya kepada Allah, saudara. Subhanallah. Enggak sampai di situ, saudara. Ada lagi sahabat Nabi bernama Habbab ibnu Arab. Diseret oleh majikannya, saudara, dipaksa keluar dari Islam. Begitu tidak mau keluar dari Islam, diteriskan kepalanya ke pembesar panas. Masya Allah. Enggak sampai di situ, ada lagi sahabat yang bernama Sunaylah, dipaksa oleh Nabi, seorang perempuan, untuk keluar dari Islam. Wanita ini tidak mau, dibuat buta kedua matanya, saudara. Semua dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menteror Nabi dengan menyiksa para pengikutnya, saudara. Bahkan Ammar bin Yasir diikat di tiang, saudara, dipaksa keluar dari Islam. Begitu Ammar menolak, ibu bapaknya diseret oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Itu orang tuanya, ibunya, bapaknya ditendang, dibanting, dipukuli, diinjak-injak, saudara, di depan Ammar, supaya melihat kedua orang tuanya yang sudah tua renta disiksa sedemikian rupa. Tapi apa yang terjadi? Sang ibu yang sudah tua renta, muka sudah lebam-lebam, badan penuh darah. Begitu dia lihat anaknya menangis, dia khawatir anaknya goyah imannya, saudara. Lalu apa kata sang ibu kepada anaknya? Demi Allah, walaupun ibumu harus dibunuh saat ini untuk mempertahankan iman, ibu tidak ridho kalau kau keluar dari Islam. Jahal marah besar. Kurang ajar, perempuan tidak tahu diri, kata Abu Jahal. Abu Jahal ambil tombak di depan mata Ammar. Ammar diikat di tiang saudara. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Begitu itu ibu sudah ditendang, jantungnya hadapan Ammar saudara. Abu Jahal mengambil tombak, maaf, ditusuk dari kemaluan si ibu, tembus sampai ke pinggang saudara. Dibunuh. Setelah ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh lagi saudara. Hanya untuk memaksa Ammar keluar dari Islam. Masya Allah. Saudara, ibu Ammar bernama Sumayyah, bapaknya bernama Yazid. Luar biasa. Ternyata apa? Ternyata bu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mati syahid membela akidah bukan seorang laki-laki tapi seorang perempuan bernama Sumayyah. Ternyata umat Nabi yang pertama kali mati syahid bukan anak pemuda yang gagah perkasa, seorang perempuan tua yang sudah kuanta tidak berdaya saudara. Ini mestinya menjadi kampung untuk setiap pemuda muslim. Seorang wanita tua renta bernama Sumayyah rela mati, rela dibunuh untuk mempertahankan akidah. Maka anak-anak muda kita sampai sekarang harus lebih semangat untuk bela Islam walaupun harus mati bersimbah darah saudara. Sahabat-sahabat Nabi yang dianiaya, yang disiksa, yang dibunuh. Kenapa orang kafir Quraisy melakukan itu saudara? Tujuannya supaya mental Nabi jatuh, supaya Nabi shock, supaya Nabi tidak bisa berdakwah lagi. Ya, keingin bukan dakwah Nabi, karena mereka tahu Nabi begitu cinta kepada para sahabatnya, karena mereka tahu Nabi begitu cinta kepada para pengikutnya, karena mereka tahu Nabi punya cinta kasih sayang luar biasa kepada para pengikut, kepada para sahabat. Maka itu mereka ingin hancurkan hati Nabi, mereka ingin hancurkan jiwa Nabi saudara. Ya, dia sakiti hati Nabi kita agar Nabi jatuh mental sehingga tidak mau berdakwah lagi. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi saudara? Ya, Nabi sempat berhenti dakwah saudara. Berhenti sejenak. Untuk apa Nabi berhenti? Nabi harus putar otak. Nabi harus berpikir keras. Bagaimana caranya dapat jalan sahabat aman sudah? Sebab kali ini posisi Nabi dilematis. Kalau beliau tidak berdakwah, Allah yang murka. Karena ini tugas dari Allah, kewajiban agama. Tapi kalau beliau berdakwah, sahabat disiksa sudah. Sementara menyelamatkan umatnya juga kewajiban agama. Ada dua kewajiban di hadapan beliau yang harus beliau jaga. Beliau berhenti berdakwah sejenak saudara. Beliau putar otaknya. Beliau cari jalan keluar. Subhanallah. Jalan keluar itu terlintas di benak beliau. Beliau dapatkan solusinya saudara. Berhenti dulu dakwah sebentar. Kemudian saudara, Nabi mencari informasi. Dan Nabi dapatkan informasi bahwa di negeri seberang saudara, di benua Afrika, ada satu negeri yang bernama Habasyah, yang sekarang disebut negeri Ethiopia saudara. Di sana ada satu penguasa yang adil, yang jujur, dan yang memberi kesempatan kepada umat beragama untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing saudara, yang tidak akan menyiksa umat Islam. Dialah penguasa yang bernama An-Najasyi saudara. Akhirnya Nabi berikan secara rahasia, tidak secara terbuka. Nabi utus beberapa sahabat, bisik-bisik kanan kiri, kasih tahu umat Islam yang lemah saudara, agar mereka bersatu mencari waktu di malam hari secara sembunyi-sembunyi tinggalkan kota Mekah untuk menuju negeri Habasyah. Dan Nabi tidak lepas begitu saja. Nabi tempatkan Utsman bin Affan untuk memimpin mereka. Nabi tempatkan saudara sepupunya yang bernama Ja'far bin Abi Thalib, kakak kandung dari Ali bin Abi Thalib, untuk menjaga konvoi pengungsi yang akan meninggalkan Mekah untuk menuju negeri Habasyah saudara. Subhanallah. Allah, waktu yang ditentukan tiba, sembunyi-sembunyi mereka berangkat. Begitu mereka berangkat, saudara, orang-orang kafir Quraisy kaget. Kemana ini umat Islam yang sudah mereka siapkan untuk disiksa? 80 orang lebih, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak bisa melawan. Nabi suruh berangkat hijrah ke Habasyah, kecuali yang masih bisa melawan, kecuali yang punya kekuatan, kecuali yang punya perlindungan, ya mereka tidak hijrah, saudara. Begitu mereka sampai ke Habasyah dan mereka mendapatkan suaka, mendapatkan perlindungan dari Najasyi, mereka bisa ibadah dengan tenang tanpa gangguan. Nabi melanjutkan dakwahnya di Mekah, saudara. Subhanallah. Begitu umat sudah aman, Nabi lanjut lagi dakwah, saudara, sehingga tercapai yang Nabi inginkan. Dakwah jalan, pengikut aman, saudara. Saya mau nanya kepada semua yang hadir, kalau begitu Nabi kita cerdas tidak? Pintar tidak? Pejuang Islam di zaman sekarang ini yang istiqomah di jalan Allah, diteror tidak? Diintimidasi tidak? Diancam tidak? Diteror dirinya, kalau enggak mempan diteror istrinya, diteror anaknya, diteror keluarganya, diteror masyarakatnya, diteror murid-muridnya, diteror pengikutnya. Pergi seperti yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya, saudara. Maka itu contoh Nabi. Putar otak kita, kurang kecerdasan kita, saudara, untuk kita mencari taktik, bangun kekuatan, buat strategi yang canggih supaya musuh tidak seenaknya mempermainkan kita. Dakwah harus jalan, dan bagaimana umat tetap bisa aman, saudara, ini yang harus kita upayakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Caci maki gagal tidak? Fitnah gagal tidak? Teror gagal tidak? Nah, begitu teror gagal, mereka pakai cara keempat, saudara. Apa cara keempat yang mereka gunakan, saudara? Orang-orang kafir kumpul. Kata Abu Jahal, Muhammad ini gak bisa dikerasin. Kita caci maki sudah, fitnah sudah, teror sudah, pengikutnya kita bunuh. Tapi tetap dia berdakwah. Tetap yang masuk Islam makin hari makin banyak, Islam makin berkembang. Akhirnya Abu Ja'al dan tokoh-tokoh kafir Quraisy sepakat. Kalau begitu, kita jangan gunakan kekerasan menghadapi Muhammad. Kita ganti strategi. Apa strategi sekarang yang mereka melakukan? Kita ajak Muhammad untuk kompromi. Datang, saudara. Ini orang-orang kafir menghadap kepada Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, kita ini kan masih keluarga. Datang, saudara. Ini orang-orang kafir menghadap kepada Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, kita ini kan masih keluarga, sama-sama Quraisy. Kenapa sih kita mesti ribut? Kenapa sih kita mesti berselisih? Akhirnya orang-orang kafir ini, saudara, mengatakan kepada Nabi, sudahlah, kita keluarga, kita bersatu saja, kita damai saja, biar kita bisa hidup enak di Mekah ini, saling menghormati, saling menghargai, saling menyintai. Masya Allah. Saya mau tanya sama yang hadir, kabarannya bagus tidak? Bagus tidak? Oh, Nabi senang, saudara. Siapa yang gak mau damai? Siapa yang gak mau tenang? Tapi Nabi kita gak mudah terjebak. Nabi nanya dulu sama mereka, ini maksudnya damai bagaimana? Karena selama ini bukan Nabi yang ganggu, mereka yang mengganggu, saudara. Nabi tanya, ini damai maksudnya bagaimana? Dijawab oleh Abu Ja'al dan kawan-kawan. Apa kata mereka? Begini ya Muhammad, supaya kota Mekah tenang, bersatu, hari ini seluruh penduduk Mekah ramai-ramai kita menyembah Allah. Besok satu hari ramai-ramai kita sembah berhala. saja lagi, sembah Allah lagi. Masya Allah. Jadi yang ditawarkan ini mencampur adukan agama. Siapa nawarin tadi? Abu? Abu Jahal. Saya mau tanya, zaman sekarang yang suka campur aduk agama ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak umat Islam, Ramadan, puasa, Sawal, Lebaran, lagi Desember ikut Natalan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak pejabat yang ikut Natalan? Ada nggak pejabat Muslim ikut Natalan? Berarti campur aduk agama tidak? Siapa yang ngajakin campur aduk agama? Berarti mereka anak buah Abel. Jadi liberal yang ada sekarang ini anak buah Jahal. Liberal sok modern ternyata ikut-ikutan. Abu Jahal dari 1500 tahun yang lalu udah ngajakin campur aduk agama. Liberal baru kemarin, kutu onta. Sok modern pakai teori-teori ilmiah, saudara. Ternyata teori mereka sudah kadaluarsa, rapuh. Itulah yang digunakan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan untuk mengajak kompromi Nabi kita Sayyidina Muhammad. Apa jawab Nabi kali ini? Kali ini bukan Nabi yang langsung menjawab, Allah yang jawab, saudara. Begitu ditawarkan sedemikian rupa, Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Allah katakan kepada Nabi, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma a'budtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum wa liya din. Subhanallah. Allah yang mengatakan kepada Nabi, Qul, katakan ya Muhammad, katakan hai Rasul, katakan hai Nabi, katakan kepada mereka. Jawab. Apa yang mesti dikatakan? Ya ayuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma a'budtum, dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan sekali lagi, wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Masya Allah. Saya tanya jawabannya tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Kalau soal akidah mesti tegas. Jangan diajak nakal, gak enak hati nih. Takut tersinggung para lubungnya. Jawabnya tegas saja dari padamu. Saya hormati Anda sebagai orang Kristen. Saya hargai Anda sebagai orang Kristen. Saya tidak akan mengganggu ibadah Anda. Saya tidak akan mengganggu Anda Natalan. Tapi kalau Anda mengajak saya Natal, tunggu dulu. Enggak boleh kami ikut Natalan. Sudah ada protes. Tapi kalau gitu enggak toleransi dong. Yeah. Munyir. Saudara, begitu ada ustaz namun begini. Gak apa-apa kita ikut Natalan asal akidah kuat. Yeah. Kencing pasir. Tunggu dulu enaknya tuh ngomong. Gak apa-apa ikut Natalan asal akidah kuat. Dari mana datangnya? Saya gak usah pakai dalil yang repot-repot ngejelimet, saudara. Coba buka ensiklopedia Britannica dan buka ensiklopedia Amerikana. Buka. Bahkan buka kamus besar bahasa Indonesia, saudara. Apa arti Natal? Kita sebelum bicara hukum, bicara definisi dulu. Yang namanya kiai, kalau buka kitab fikih, sebelum bicara toharoh, apa hukum toharoh? Yang dibicarakan makna toharoh. Toharoh itu maknanya apa? Baik secara kelugatan, etimologi, secara bahasa, ataupun istilahan, secara terminologi. Sebelum bicara hukum sholat, yang dibicarakan makna sholat dulu. Makna sholat. Lugatan wa syar'an. Apa itu arti sholat? Secara bahasa dan secara salehan, sudah. Nah, setelah definisinya jelas, baru bicara hukum. Begitu juga soal Natal. Sebelum kita bicara hukum mengucapkan selamat Natal, beres Ini istilah Natal datang dari mereka. Secara bahasa artinya kelahiran. Dies Natalis, hari kelahiran saudara, hari jadi. Tapi secara terminologi dalam ensiklopedia Britannica, dalam ensiklopedia Americana, mereka yang buat, mereka yang tulis, mereka yang cantumkan apa arti Natal. Mereka katakan Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu makna Natal secara terminologi. Jadi kalau kita ucapkan selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya mau tanya, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Halal atau haram? Enggak kok ada kiai bilang enggak apa-apa, asal akidah kuat. Halal boleh kok. Dari mana akidah kuat? Orang kalau udah ngucapin selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, itu akidahnya udah rontok, itu akidahnya udah rusak. Saudara, dari mana akidah kuat? Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Boleh, saudara. Ada benar, apa yang berisik? Kalau kita punya teman Kristen datang ke kita ngucapin Natal, bagaimana? Saya punya kawan pendeta, ada yang datang ke saya, Habib Rizie, selamat Natal. Bagaimana Habib? Jawab jangan. Saya bilang jawab. Jawab. Jawabnya bagaimana? Begitu dia katakan Habib Rizie, selamat Natal. Berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam jahit, walam yulah. Itu sudah, betul. Jelas gak bu? Jelas gak bu? Jadi kalau itu selamat Natal, sering selamat Natal. Nah, jadi buat kan dia ngomong selamat Natal. Artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jawab sambil menonton. Nah, jadi buat Allah gak peranakan, Allah gak diperanakan. Kan Tuhan beranak, siapa bidangnya? Pikirin dia tersinggung. Nah dia gak mikirin buat tersinggung. Betul? Lah dia mestinya saya yang tersinggung. Dia tahu saya Islam. Dia tahu akidah saya yang meyakini Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Kenapa dia ucapkan kepada saya selamat Natal? Dia tahu makna selamat Natal setelah hari terakhir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Kenapa dia ucapkan kepada saya kurang ajar? Untung saja kepret saya suruh jawab enam jari pun Allah tidak beranak dan Allah tidak beranak. Kira-kira jelas ya. Jadi kalau besok ada orang ucapin selamat Natal, apa jawabnya? Yang semangat, apa jawabnya? Yang yakin, apa jawabnya? Ya beda tahu urusan akidah. Kira-kira jelas ya. Akidah gak boleh dicampur. Ingat, kalau orang Kristen lagi Natal, nggak boleh kita ganggu. Boleh nggak kita ganggu? Boleh, nggak boleh. Biarkan mereka Natalan, biarkan mereka ibadah, biarkan mereka hidup di tengah-tengah kita. Selama mereka tidak ganggu kita, nggak boleh kita ganggu mereka. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Takbir. Kembali ke sejarah Nabi, kalau kita campur adat agama boleh tidak? Boleh tidak? Setelah ditolak, saudara, orang-orang kafir ini, saudara, putar otak lagi. Cakian gagal, fitnah gagal, teror gagal, kompromi gagal. Akhirnya mereka pakai kankrim. Oh, kalau begitu, kita mesti tanya kepada Muhammad. Muhammad maunya apa sih? Apa kemauannya kita kasih? Supaya hatinya senang. Dikirimlah tokoh Quraisy yang bernama Qutbah, seorang tua yang sangat dihormati, saudara. Akhirnya Mustafa ini datang ketemu Nabi. Apa dia ketemu? Ketemu Abu Thalib, paman Nabi. Begitu ketemu Abu Thalib, apa dia bilang? Ya Abu Thalib, kuli Muhammad. Hei Abu Thalib, katakan kepada Muhammad. Muhammad itu maksudnya apa sih? Kalau Muhammad mau kekuasaan, kami bangsa Arab siap untuk mendaulat Muhammad sebagai raja Arab. Sebagai raja Arab. Dan kalau Muhammad ingin kekayaan, kami akan kumpulkan harta benda seluruh bangsa Quraisy. Separuhnya kami serahkan kepada Muhammad sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di tengah-tengah kami. Tujuh turunan harta yang tidak habis. Kalau Muhammad ingin wanita, kami bangsa akan kumpulkan gadis-gadis Arab tercantik untuk kami serahkan kepada Muhammad untuk mendampingi Muhammad. Syarat satu, stop dakwahnya. Jangan lagi ajak anak-anak kami, keluarga kami untuk masuk ke dalam agamanya. Muhammad mau kekuasaan karena dia dekat raja Arab. Mau kekayaan kami berikan harta benda bangsa Quraisy. Mau perempuan kami berikan wanita-wanita Arab yang tercantik untuk Muhammad. Masya Allah. Saudara, ini yang ditawarkan. Dan mereka nangkep, kalau Muhammad tidak mau juga, apa yang kami tawarkan tidak ada jalan lain. Kami harus bunuh Muhammad. Masya Allah. Saudara, setelah mendengar ini, saudara, dia pulang. Abu Thalib menyampaikan kepada Nabi, saudara, apa yang menjadi tawaran tadi, berat? Mau harta, tahta wanita, atau mau dibunuh? Jadi mereka sudah tidak peduli. Mereka dalam Abu Thalib, kami tidak peduli dengan Bani Hasyim. Kami tidak peduli lagi dengan Bani Thalib. Kami tidak peduli dengan perlindunganmu. Kami akan mengumpulkan seluruh bangsa Arab untuk menghabisi Muhammad dan siapapun yang melawan Muhammad. Saudara, setelah itu Abu Thalib menyampaikan kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Ya Ammi, ya Abu Thalib. Hei pamanku Abu Thalib. Kulli Quraisy. Katakan kepada Quraisy tersebut. Lawat api samsa fi yamin. Andai kata mereka letakkan matahari di sebelah kananku. Wal qamara fi yasari. Dan bulan di sebelah kiriku. Al-an atruqo hadal amr. Agar aku meninggalkan kewajiban dakwah ini. Wallahi. Lima cara ada. Masih ada 5 syarat lagi. Jadi berapa semua? 10. Mau tahu yang 5 lagi? 10. Tahun depan. Bukan baru sekarang, memang akhir 2 jam. Jadi cukup 5 dulu deh hari ini. Lagi. Betul. Insyaallah. Ini baru 5 kita sampaikan, kita lihat bagaimana dasarnya perjuangan Nabi. Jadi Islam itu sampai kepada kita lewat perjuangan, lewat pengorbanan, lewat tumpahan darah, lewat urusan tenaga, keringat dan banjakan tulang. Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama salaf kita. Sedangkan kita sekarang tinggal menikmatinya, saudara. Maka itu kalau kita sudah tinggal menikmatinya, bersyukurlah kepada Allah. Sekarang kita ini sholat, saudara, nggak ada seksa kita. Dulu bila sholat diseret, saudara, sekarang kita bisa ngaji dengan bebas, baca Quran dengan bebas, melaksanakan syariat Islam dengan bebas, saudara. Syukuri, tegakkan itu Islam, saudara. Islam sampai kepada kita dengan susah payah orang-orang tua kita. Nah sekarang kita sudah tinggal menikmatinya, tolong jangan disia-siakan nikmat tersebut. Betul? Betul. Betul. Apalagi jangan sekarang kemungkaran ada di mana-mana. Betul. Kemaksiatan ada di mana-mana. Betul. Betul. Saya punya pertanyaan nih buat yang ada di sini. Bu. Bu. Saya punya pertanyaan, mau jawab gak? Hadiahnya 100.000. Yang bisa jawab 100.000. Setuju? Setuju. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya naikin 200.000. Nggak ada yang bisa jawab lagi, saya naikin untuk 1 juta. Mau jawab? Betul. Pertanyaan saya satu aja. Maksiat apa sih yang nggak ada di Indonesia? Ayo deh, saya mau tanya. Ayo, maksiat apa yang nggak ada di Indonesia? Dicurigai bandar judi. Ayo lihat-lihat sebelah, enggak jawab bandar judi. Rame-rame sama tanya dan saya judi bandar enggak? Korupsi? Pacuran? Kondok? Kabrai? Homosek? Lesbe? Miras? Narkoba? Ganja? Aliran sesat? Yang aku nabi? Yang aku malaikat? Yang aku Tuhan. Kalau kita lihat saudara, aduh siapa yang gak ibu bunuh anak kandung, suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh ibu. Luar biasa, lengkap tidak? Saya mau tanya lagi, di Indonesia maksiatnya banyak tidak? Itulah Indonesia. Indonesia kacau begini. Kalau enggak rela kita berjuang, kita berdakwah, perbaiki diri kita. Jangan tinggalkan sholat, jangan bikin maksiat. Betul? Betul? Betul. Udah kacau ini negeri. Di Jakarta ada orang namanya Ahmad Museteng, ngaku Nabi. Katanya dapat wahyu di Gunung Bunda. Kacau tidak? Kacau tidak? Dia ya, ada perempuan namanya Lia Edan, ngaku malaikat Jibril. Ngaku malaikat Jibril, ada cerita. Kebetulan tahun 2008 saya di penjara. Gara-gara peristiwa saya dianggap sebagai provokator umat Islam Indonesia yang memerangi Ahmadiyah di mana-mana. Karena saya peramah di mana-mana, hantam Ahmadiyah, sikat Ahmadiyah, saudara. Akhirnya dari Sabang sampai Merauke, tempat-tempat Ahmadiyah ditutup. Belum ada bentrokan di mana-mana. Nah pemerintah cari yang mesti ditangkap yang mana? Ada Indonesia yang tangkap juga. Ya kan mesti ada tanggung jawab sudah. Nah, saya cerita, saya ditangkap di penjara di Polda Metro Jaya. Begitu suatu hari saya ditengokin sama kiai-kiai. Kita lagi ngobrol di gedung sebelah depan di Polda Metro itu ada penjara khusus wanita. Nah, kebetulan Lia Edan ditangkap juga. Nah, kita lagi ngobrol nih. di bawah handuk sampai bawah ember. Kemudian kiai-kiai nanya, "Bek itu siapa?" Saya jawab, "Jibril mau ngejar Mbak." Kacau tidak? Kacau tidak? Emang ada malaikat di gambar? Malaikat itu makhluk mulia. Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Enggak mau duduk di tempat kotor. Sampai rokit dan atid yang nyatet amal kita, saudara. Karena kita masuk ke WC, malaikat gak ikut masuk ke WC. Kenapa gak ikut? Nah, emang bau. Kenapa itu malaikat ikut? Betul. Malaikat itu bersih, saudara. Ini lihat Eden, aku malaikat Jibril mau ngejamban. Malaikat perak. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang lebih kacau adalah yang lebih kacau. Orang Garut, 2 tahun lalu 3 orang ngaku Nabi. 3 orang ngaku Nabi. Makanya Garut sekarang bukan kota dodol, kota Nabi. Nabi palsu. Yang satu namanya Sensen. Yang satu namanya Durohim. Yang satu namanya Sukiman. Baca selawatnya Allahumma sholli ala Sukiman. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang lebih kacau, orang Cirebon ngaku Tuhan. Di Cirebon ini sudah ditangkap sama polisi, dibawa ke Polres Cirebon. Sampai di sana tanya sama Kapolres, "Hei, kenapa kau ngaku Tuhan?" Apa dijawab? "Habis bagaimana Pak Kapolres, yang aku Nabi udah kebanyakan." Kacau tidak? Ini orang-orang yang mengaku Nabi, pengikutnya ini banyak berpendidikan. Aliran sesat, ada orang mengaku Nabi, pengikutnya ada dokter, ada insinyur, ada tukang andes, ada sarjana hukum, ada dosen. Maksudnya kenapa daripada geblok yang sekolah? Masya Allah. Nah di sini kita lihat sudah, betapa bahayanya kalau tidak punya ilmu agama. Betapa bahayanya. Walaupun anak kita kuliah, walaupun jadi doktor, jadi profesor, kalau tidak belajar agama, mereka bisa tersesat di tengah jalan. Betul? Betul. Saya mau tanya semua, siap sekolahkan agama untuk anak-anak kita? Ya. Siap belajar agama? Ya. Siap jaga akidah? Ya. Takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan saudara, kita bertemu di episode yang berikutnya. Episode pertama baru 5, episode kedua 5 lagi. Nah mudah-mudahan kan ada episode ketiga 5 lagi. Gue cicil dikit. Nah bukan mau dicicil, tapi waktu yang terbatas. Sekarang sudah masuk berpuasa, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Yuk kita baca suratul Fatihah. Dengan berkat surat Fatihah dan mukjizat surat Fatihah, kita mohon kepada Allah agar semua yang hadir sini dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, ditambahkan ilmunya, diberkahi pengetahuannya, disehatkan badannya, disembuhkan penyakitnya, dimurahkan rezekinya, undang piutangnya, diharmoniskan rumah tangganya, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyya wa likulli niyyatin shaliha wa ila hadratin nabiy al mustafa sallallahu alaihi wasallam bisir fatiha. اللهم بأنوار الفاتحة وسر الفاتحة وبحج من أسرة تغيسرة الفاتحة حبيبنا نبينا محمد إن شاء الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام. اللهم إنا نسألك العفا والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أمنا على الإيمان. اللهم أمنا على الإسلام. اللهم أمنا على الإحسان. اللهم على قولي لا إله wasallam. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada para kiai, terima kasih kepada bapak polisi kita, terima kasih kepada Habib Petrus selaku ketua FPI Kota Depok, dan terima kasih kepada televisi Rasil dan radio Rasil yang meliput daripada acara ini. Jazakumullahu khairan jaza. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.